Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله para pendengar Radio Ibnu Qayyim 107.9 FM Balikpapan dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini dari hari yang ke-10 di bulan Ramadhan. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian intensif kita di bulan Ramadhan yang disiarkan secara langsung dari studio Radio Ibnu Qayyim FM Balikpapan, yang mana kita masih membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting untuk keumuman umat, karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang mana kita masih membahas tentang rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh beliau rahimahullah di dalam pelajaran yang kedua, yang mana di kesempatan sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari Asy-Syarih Asy-Syeikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu ta'ala mengenai rukun Islam yang kedua, demikianlah rukun Islam yang ketiga, yaitu salat dan zakat. Sehingga insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan rukun Islam yang keempat, yaitu berpuasa. Dijelaskan oleh Syarih hafizahullah ta'ala, ar-ruknu rabi' as-siyam, rukun Islam yang keempat adalah berpuasa, yaitu berpuasa di bulan Ramadhan. Ramadhanu syahrun mubarakun azimun iftaradallahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi siyamahu. Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah dan bulan yang agung, yang mana Allah Azza wa Jal mewajibkan atas hambanya di bulan tersebut untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Fasyamu tahqiqun li taqwallahi subhanahu wa ta'ala wa takhlisun lin nafsi min ru'unatiha wa tatabbu'iha limaladzatiha wa syahawatiha. Maka ibadah puasa ini adalah bentuk dari mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membersihkan jiwa dari memperturutkan hawa nafsu dan kelezatan dunia yang melalaikan. Likaunihi yumarrinun nufusa 'ala as-sabri 'amma tahwahu mimma yula'imuha wa yuwafiqu tabi'ataha. Dikarenakan dalam puasa tersebut akan melatih jiwa-jiwa para hamba untuk bersabar atas apa yang dia inginkan. Karena ketika seseorang berpuasa, dia akan bersabar untuk tidak makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari syahwat mendatangi keluarganya. Maka ini barakallahu fikum akan melatih jiwa dan melatih diri untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya. Famata tamarranatin nafsu ala dzalika bisyami hana alaihi tarkul maharim allati la tatimmu taqwa illa bitarkiha. Maka kapan saja, maka ketika jiwa ini telah terlatih untuk meninggalkan dalam memperturutkan hawa nafsunya dengan berpuasa, maka akan menjadi ringan baginya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Yang mana meninggalkan perbuatan haram itu adalah kesempurnaan ketakwaan kepada Allah. Sehingga dengan puasa ini barakallahu fikum padanya ada madrasah, ada pelajaran agar seseorang bisa menahan dirinya, menahan lisannya, menjaganya untuk tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram, baik perbuatan yang haram itu berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa ataukah berkaitan dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan ibadah puasa. Seperti halnya seseorang misalkan, ketika dia berpuasa, dia diharuskan untuk menahan diri dari mendatangi keluarganya, dari menggauli keluarganya. Maka demikian pula ini akan melatih dia tatkala ada godaan untuk melakukan perbuatan perzinaan, maka akan menahan dia. Kenapa? Karena dia telah terlatih untuk menahan dirinya, menahan gejolak syahwatnya ketika dia berpuasa. Demikian pula misalkan tatkala seseorang berpuasa, dia menahan lisannya dari mengghibah, menggunjing, mengucapkan ucapan yang kotor, atau menulis dan berkomentar dengan komentar-komentar yang kotor. Dia menahan dirinya, kenapa? Karena dia berpuasa. Maka ini akan melatihnya untuk meninggalkan hal-hal tersebut tatkala dia tidak berpuasa. Kenapa? Kalau dia mampu meninggalkannya tatkala dia berpuasa, maka demikian pula sebenarnya dia mampu untuk meninggalkannya dalam keadaan yang lainnya. Sehingga dengan berpuasa akan melatih jiwa seseorang untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Akan melatih seseorang untuk bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan lisannya, mengendalikan tangannya, dan seterusnya. Sehingga terjaga dan tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Dan inilah hakikat dari ketakwaan. Karena di antara bentuk ketakwaan kepada Allah, di samping seseorang melakukan amalan saleh yang mendekatkan diri kepada Allah, bentuk dan inti ketakwaan kepada Allah adalah meninggalkan hal-hal yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Sehingga inilah hikmah dari berpuasa akan membentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Fahuwa junnatun lil 'abdi min adz-dzunubi wa min sakhatir rabbi subhanahu wa ta'ala. Maka puasa tersebut sebagai tameng dan perisai yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari dosa-dosa dan melindungi dirinya dari kemarahan Ar-Rabb Azza wa Jal. Wa fihi min al-masalihi wal khairati wal barakati asy-syai'ul katsir. Dan dalam berpuasa tersebut ada maslahat, kebaikan dan keberkahan yang amat sangat banyak. Kemaslahatan baik segi ukhrawi, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dia mendapatkan dua kegembiraan, kegembiraan tatkala berbuka dan kegembiraan tatkala berjumpa dengan Rabbnya membawa pahala ibadah puasa dan maslahat yang lainnya yang berkaitan dengan maslahat ukhrawi atau maslahat agamanya. Demikian pula sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli kedokteran, manfaat puasa dari sisi kesehatan, sehingga dalam puasa tersebut banyak maslahat, ya, banyak maslahat. Demikian pula kebaikan-kebaikan yang ada, keberkahan yang ada. Seorang puasa dianjurkan untuk mengerjakan sahur, dan sahur itu adalah sesuatu yang padanya ada keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah, karena dalam makan sahur tersebut padanya ada berkah. Sehingga dengan seorang mengerjakan ibadah puasa, dia akan mendapatkan banyak sekali maslahat. Akan mendapatkan banyak dari kebaikan dan kebaikan. Serta mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa syahrun fis sanati iftaradallahu subhanahu wa ta'ala alal ibadi siyamahu. Dan puasa Ramadan yang wajib atas seorang hamba. Ini hanya Allah wajibkan satu bulan selama satu tahunnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala hanya meminta satu bulan agar seseorang berpuasa, itu pun di siang hari saja. Sehingga apabila seseorang melihat dari sisi ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang akan mendapati bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang ringan dan mudah serta mampu dilakukan oleh seorang hamba. Bagaimana tidak apabila dia dihitung, ya, dari 12 bulan dalam satu tahun, dia hanya diwajibkan satu bulannya saja. Itu pun dikerjakan secara bersama-sama serempak seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Sehingga akan lebih meringankan seorang muslim untuk mengerjakannya. Pun begitu masih ada keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya uzur bagi mereka yang memiliki uzur. Seorang yang tidak mampu berpuasa karena sakit atau yang semisalnya. Allah bolehkan untuk berbuka namun menggantinya di hari yang lainnya. Keringanan demi keringanan dalam ibadah puasa tersebut. Sehingga ini adalah bukan beban bagi seorang hamba untuk menjalankannya. Namun ini adalah sebuah keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana rukun Islam merupakan ataupun rukun-rukun Islam adalah hal-hal yang mudah dan ringan serta mampu dikerjakan oleh seorang hamba. Kaitannya dengan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala hanya meminta 5 kali saja, 5 waktu dalam sehari semalam. Itu pun waktunya dipisah-pisah. Dari subuh dengan duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Hanya 5 kali saja. Ini yang wajib bagi seorang hamba. Dan apabila dihitung, anggaplah seseorang tatkala dia mengerjakan sholat 5 waktu tersebut, satu sholat memakan waktu anggaplah 10 menit, berarti dalam seharinya dia hanya membutuhkan waktu 50 menit untuk mengerjakan sholat, tidak sampai 1 jam atau sekitar 1 jam saja kalau di total dari mengerjakan sholatnya. Sehingga ini ma'asyiral muslimin, 1 jam dibandingkan 24 jam dalam sehari semalamnya dia, itu adalah sesuatu yang ringan dan mudah. Demikian pula dalam rukun yang berikutnya, rukun Islam yang berikutnya itu dalam hal membayar zakat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan atas setiap harta dan tidak mewajibkan atas setiap orang dari zakat tersebut. Namun yang Allah wajibkan untuk mereka yang telah terpenuhi syarat-syaratnya. pada harta yang padanya ada zakat dan tidak setiap harta telah mencapai nisabnya dan telah mencapai haulnya dan seterusnya. Dan yang dikeluarkan pun hanya 2,5%. Apabila itu zakat mal. Ini ringan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan dikeluarkan hanya 1 kali dalam setahun. Tidak setiap bulan, sekali dalam setahun. Demikian pula dalam zakat fitr, hanya sekali dalam setahun, itu pun hanya barakallahu fikum sekitar 3 kg beras kalau di tempat kita. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kemudahan dari rukun-rukun Islam. Demikian pula dalam ibadah puasa. Tadi sudah kita singgung, ya, bagaimana kemudahan Islam dalam menjalankan ibadah puasa itu. Demikian pula dalam ibadah haji yang nanti akan kita baca pula. Allah subhanahu wa ta'ala hanya mewajibkannya 1 kali seumur hidup. Itu pun bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dalam hal harta, dalam hal fisik, dan seterusnya. Hanya diwajibkan 1 kali dalam setahun. Ini menunjukkan rukun Islam ini adalah hal-hal yang ringan dan mudah dan mampu untuk dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga tidak benar apabila dikatakan agama Islam itu adalah agama yang berat, tidak. Karena apabila seseorang memperhatikan dari rukun-rukun Islam tersebut, itu adalah rukun-rukun Islam, ibadah yang mudah, ibadah yang ringan. Namun pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amatlah besar. Ya. Sehingga ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali dalam pembahasan puasa tadi. Maka kesimpulannya bahwasanya ibadah puasa yang Allah subhanahu wa ta'ala hanya mewajibkannya 1 bulan dalam hitungan 1 tahun, ini adalah sesuatu yang ringan. Ya. Faman wuffiqa li ada'i siyami kama yanbaghi kana lahu zadan fi 'amihi kullihi. Maka barang siapa yang Allah berikan taufik untuk mengerjakan puasa sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi bekal untuknya dalam 1 tahun seluruhnya. Yasumu syahran tabqa atharuhu fil 'ami kullihi bi'innillahi tabaraka wa ta'ala. Dia berpuasa selama 1 bulan, namun pengaruhnya dan manfaatnya akan dia rasakan selama 1 tahun penuh. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa besarnya faedah dari ibadah puasa ini. Ibadah puasa. Sehingga jangan sampai seseorang menganggap remeh ibadah puasa tersebut. Niatkan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai hanya dijadikan sebagai rutinitas semata. Jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan. Namun hendaknya dia niatkan ibadah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengannya dia akan merasakan dan mendapatkan manfaat yang besar dari ibadah puasa tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rukun yang kelima dari rukun Islam adalah al-hajj, menunaikan ibadah haji. Dijelaskan oleh syarih hafizahullah, iftaradahu Allah subhanahu wa ta'ala fil umuri kullihi marratan wahidatan 'alal mustati' wa ma zada fa huwa tatawwu'un. Ibadah haji ini Allah wajibkan dalam seumur hidup hanya 1 kali. Itu pun apa? 'Alal mustati', bagi orang yang mampu. Hanya diwajibkan sekali seumur hidup dan bagi orang yang mampu. Kewajiban tersebut bagi orang yang mampu. Wa ma zada fa huwa tatawwu'un. Dan apabila seseorang mengerjakan haji lebih dari 1 kali, maka itu dihukumi sebagai ibadah ataupun hajinya tatawwu' atau haji sunnah. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka kewajiban manusia yang mereka tunaikan kepada Allah, yaitu berhaji mengunjungi Baitullah, ya, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk menempuh jalan kepadanya. Sehingga di sini ya disyaratkan padanya istita'ah, man istata'a, siapa yang mampu. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في ترغيب أمته في الحج وحثهم على هذه الطاعة العظيمة وبيان ما يغنمونه في الحج من أجور عظيمة وثواب جزيل وغفران للذنوب. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang banyak yang menganjurkan umat untuk melakukan ibadah haji tersebut dan menganjurkan mereka akan amalan ketaatan yang agung ini, serta penjelasan akan ghanimah, ya, sesuatu yang besar yang akan mereka dapatkan dari ibadah haji tersebut berupa pahala yang besar di sisi Allah, demikian pula thawab jazil, pahala yang mulia, dan ampunan dari dosa. فمن كان مستطيعا وجب عليه أن يجتهد في معرفة أحكام الحج ليؤديه على بصيرة وليفوز بخيراته وأجوره الوفيرة. Maka barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, ya, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan mengetahui hukum-hukum seputar haji, sehingga dia bisa menunaikan ibadah haji di atas ilmu, ya, yang dengannya dia akan mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah, ya, akan mendapatkan kebaikan, demikian pula pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sekilas tentang rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Adapun kaitannya dengan tata caranya, syarat-syaratnya, ya, maka ini pembahasannya dalam kitab-kitab fikih, baik itu kaitannya dengan ibadah haji, demikianlah yang sebelumnya ibadah puasa, zakat, sholat dan seterusnya. Maka ini secara rinci, ya, dipelajari di dalam kitab-kitab fikih. Namun ini ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, secara global tentang masing-masing penjelasan dari rukun-rukun Islam yang lima tersebut. Kemudian kata syarih hafizahullah, وتعمل رعاك الله هذه المباني الخمسة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى. Maka perhatikanlah, semoga Allah menjagamu, ya, bahwasanya lima hal ini yang mana agama Islam dibangun di atasnya. وتعمل عظم شأنها, dan perhatikan besarnya perkara, lima perkara ini. Wa rafi'a makanatiha min dinillah, dan kedudukan yang tinggi dari rukun Islam ini di dalam agama Allah. Wa anna man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala wa akramahu bitahqiqiha wal qiyami biha kama yanbaghi dakhala yaumal qiyamati al jannah, dan barang siapa yang Allah berikan taufik kepadanya, ya, dan memuliakannya sehingga dia bisa merealisasikan dan melaksanakan dari rukun-rukun Islam yang lima ini sebagaimana mestinya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ya, kama fi hadis Mu'ad. Sehingga ini menunjukkan ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, rukun Islam yang lima ini adalah perkara yang agung, perkara yang besar di dalam agama Islam. Dan barang siapa yang Allah berikan taufik kepadanya, berikan hidayah kepadanya sehingga bisa mewujudkannya, bisa mengamalkannya dari rukun-rukun Islam yang lima tersebut, maka janji Allah subhanahu wa ta'ala baginya adalah syurga, kenikmatan yang kekal abadi. Dan kemudian beliau syarih hafizullah menyebutkan dalilnya, di antaranya hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudakhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Beliau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari siksa neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan lima rukun Islam tersebut. Ya. Maka ini menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya orang yang mengamalkan rukun Islam yang lima tersebut akan Allah masukkan ke dalam surga dan akan Allah jauhkan dia dari siksa api neraka. Demikian pula dalil yang kedua dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, anna rajulan qala lin nabiyyi alaihi salatu wassalam ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa rahwa haramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah qala na'am. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu apabila aku mengerjakan salat yang wajib dan aku mengerjakan puasa Ramadan, aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan aku tidak menambahi atas hal tersebut sedikit pun, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Wa fi khabaril rajuli al-a'rabi alladhi addada sallallahu alaihi wasallam alaihi hadhil arkan. Demikian pula ya dalam hadis tentang seorang Arab Badui, ya, yaitu hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, ya, bahwasanya datang seorang Arabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan seorang penduduk ahli Najd, ya, karena dia seorang Arabi, Arab Badui, ya, dari jauh dia sudah teriak sehingga kata Talhah bin Ubaidillah, nasma'u dawiya sautihi wala nafqahu ma yaqul. Kami dengar teriakannya namun kami tidak paham apa yang dia katakan. Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Hingga dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata dia itu bertanya tentang Islam. Jadi apa? Dari jauh sudah teriak. Ini karena ini seorang Arab Badui. Ya, dari jauh sudah teriak bertanya tentang Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah." Salat 5 waktu sehari semalam. Qala, kata Arab Badui tersebut, "Hal 'alayya ghairuhunna?" Apakah ada kewajiban selainku berkaitan dengan salat? "La ila an tatawwa." Tidak ada kecuali salat yang sunnah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Siyamu syahri Ramadan." Puasa di bulan Ramadan. Orang tersebut menjawab lagi, "Qala hal 'alayya ghairuhu?" Apakah ada kewajiban yang lainnya kaitannya dengan puasa? "Qala la ila an tatawwa." Tidak ada kecuali engkau mengerjakan yang sunnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kewajiban zakat. Maka orang tersebut menjawab, "Hal 'alayya ghairuha?" Apakah ada yang wajib selain itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La illa an tatawwa." Tidak kecuali apabila engkau melakukan yang sunnah. Maka orang tersebut dia berbalik dan pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beranjak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Wallahi la azidu ala hadza wa la anqus." Sungguh demi Allah aku tidak akan menambahi akan hal ini dan tidak akan menguranginya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aflaha in shadaq." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aflaha in shadaq." Ya, "Aflaha in shadaq." Maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan apabila dia jujur. Ya. Dan dalam riwayat yang lainnya, "Dakhala al-jannah in shadaq." Dia akan masuk surga apabila dia jujur dalam pengakuannya tersebut. Ya. Sehingga ini menunjukkan barakallahu fikum apabila seseorang benar-benar merealisasikan dari rukun-rukun Islam tersebut, walaupun seorang hanya menyukupkan dengan yang wajib, namun dia mengerjakannya dengan menjaganya, menjaga waktunya, menjaga kekhusyuannya, mempelajari kewajiban-kewajibannya, mempelajari syarat-syaratnya dan seterusnya. Demikian pula tatkala puasa, dia mengerjakannya dengan penuh ketundukan dan khusyuk kepada Allah, menghiasinya dengan ibadah kepada Allah, maka barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan itu sebab agar dia dimasukkan ke dalam surga. Sehingga Nabi SAW menyebutkan apa? Aflaha in shadaq. Kalau dia benar-benar jujur, dia benar-benar menjaga dari apa yang telah dia tanyakan tadi, ya, dia benar-benar menjaga sholatnya, menjaga zakatnya, menjaga puasanya dan seterusnya dengan penuh kekhusyuan, memenuhi syarat-syaratnya, rukunnya, wajibnya, maka ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dia akan mendapatkan keberuntungan. Fahadhihi al-arkan al-khamsatu hiya al-mabani allati yaqumu 'alayha al-islam, maka rukun lima, rukun Islam yang lima ini adalah sesuatu yang dengannya tegak agama Islam. Wa yajibu 'alal muslimi an yuhafidha 'alayha muhafadhatan daqiqatan, yakni biha 'inayatan fa'iqatan. Maka wajib atas seorang muslim untuk menjaganya, ya, dan benar-benar memiliki perhatian terhadap rukun Islam yang lima tersebut. Wa hiya a'zamu ma yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jal, dan rukun Islam yang lima ini adalah perkara yang paling agung, perkara terbesar yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ya, hadis Abu Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Sehingga perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah perkara yang wajib. Ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala paling cintai dari seorang hamba. Fa idza wuffiqa al-'abdu lil muhafadzati 'alayha fi hayatihi kana yaumal qiyamati min ahli al-jannah. Maka apabila seorang hamba diberikan taufik untuk menjaga, ya, dari rukun-rukun Islam tersebut di dalam kehidupannya, maka pada hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ya, nas'alullah an yudkhilana al-jannah. Walihada yanbaghi 'ala ahli al-'ilm wa thullabi al-'ilm an yu'nau bihath al-'awwami wa 'umumi an-nasi 'ala al-muhafadhati 'ala hadhihi al-arkan wa al-'inayati biha. Maka sepantasnya bagi para ahli al-'ilm dan para penuntut ilmu untuk memiliki perhatian, ya, memberikan dorongan kepada orang-orang awam, keumuman manusia untuk menjaga dari rukun-rukun Islam tersebut dan memiliki perhatian terhadapnya. Wa yubayyinu lahum makanataha, dan menjelaskan tentang kedudukannya. Wa azima sya'niha, dan agungnya perkara tersebut. Min dinillah, di dalam agama Allah. Wa anna mithlaha minad din kamadharil a'midati minal bunyan. Bahwasanya permisalan rukun Islam tersebut bagaikan permisalan tiang yang menyangga rumah. Ya, maksudnya apa? Apabila tiangnya roboh, maka rumahnya juga akan roboh. Sebagaimana rukun Islam tersebut apabila roboh, maka akan roboh pula keislamannya. Wa yanbaghi 'ala kulli muslimin an yuhafidha 'ala hadhihi al-a'midati musta'inan billahi taliban muddahu tabaraka wa ta'ala wa tawfiqah. Maka sepantasnya bagi setiap muslim untuk menjaga, ya, tiang-tiang tersebut dengan meminta pertolongan kepada Allah dan meminta namaddahu tabaraka wa ta'ala pertolongan dari Allah dan taufiknya. Sehingga semoga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa merealisasikan dari rukun Islam yang lima tersebut. Barakallahu fiikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, ya, di atas rukun Islam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini, dan dengan ini kita selesai dari pelajaran yang kedua. Dan insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan masuk pembahasan yang baru, yaitu ad-darsu tsalits, pelajaran yang ketiga, kaitannya dengan rukun-rukun iman biidznillahi taala. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. As'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.